Nah, saya bacakan pertanyaan tertulis. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan pendapat para ulama terkait seseorang? Contohnya Syekh Rabi dalam mentahdir seseorang. Di sisi lain ada ulama yang mentazkiyahnya atau memuji orang tersebut. Pertanyaan kami, bolehkah menghajar orang-orang yang membela atau mendukung seseorang yang telah ditazkiyah ulama tertentu tersebut? Padahal tidaklah orang tersebut dihajar kecuali telah nampak kebenaran yang dia selisihi. Atau kita harus berlapang dada terhadap orang-orang yang membela dia, karena di sana terdapat perbedaan pendapat ulama tentang orang tersebut. Barakallahu fikum. Ini ya pertanyaan yang penting. Ya, kita menjelaskan di sini kaidah bahwa perselisihan yang terjadi ya di antara dua ulama atau dua ya ahlus sunnah sunni salafi, nah kedua-duanya ahlus sunnah, terjadi perbedaan. Ahlus sunnah yang ma'ruf, yang dikenal oleh salafiyin, dikenal dalam dakwah, memiliki juhud ya, dan memiliki tulisan-tulisan, ceramah-ceramah di atas usul-usul sunnah. Ya, dan membantah bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Terjadi perselisihan di kalangan mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka ini kita katakan, ya, pertama kita lihat jenis ya permasalahannya apa. Apakah permasalahannya permasalahan usul akidah ya, atau permasalahan manhaj yang menyelisihi dalil yang jelas yang soreh nas ya, atau permasalahannya permasalahan furu' ya yang tidak ada dalil yang jelas nasun soreh. Jadi saya lebih condong kepada pendapat usul dan furu', kalau disebutkan usul dan furu'. Ya, saya lebih condong kepada pendapat Imam Al-Albani rahimahullah. Bahwa usul itu adalah sesuatu yang memiliki nas, walaupun masalahnya fikih. Ya, kalau ada nas, ada dalil, itu usul. Kalau tidak ada dalil, usul, nas yang jelas, yang tertuju pada permasalahan itu, ya, akan tetapi ihtimal mengandung kemungkinan ini dan itu, maka itu disebut furu'. Ya. Dan pendapat yang mengatakan usul adalah masalah akidah dan selainnya adalah furu', itu keliru. Wallahu a'lam bissawab. Yaitu keterangan Imam Al-Albani, dan saya lebih condong kepada itu. Barakallahu fikum. Ya. Maka kita lihat permasalahannya. Kalau masalahnya adalah masalah usul, seseorang menyelisihi nas yang jelas lalu dinasehati berulang-ulang dan dia tetap, maka pada saat itu dia ditahdir, bahkan dihajar, bahkan ditabdi'. Barakallahu fikum. Tapi kalau masalahnya masalah furu', yang tidak ada nasun soreh, tidak ada Al-Quran dan sunnah atau ijma' para salaf, ya, maka ini ijtihadiyah ya, yang dimaafkan yang bersalah. Semoga kesalahannya dapat satu pahala dengan ijtihad. Dan dosanya dimaafkan. Kesalahannya dimaafkan. Kenapa? Karena kita mengenal dia. Dia jatuh dalam kesalahan dengan juhud yang dia telah curahkan. Di atas usul-usul sunnah. Namun dia manusia biasa, dia terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani Adam khotok. Wa khairul khotoin at-tawabun. Nah, maka saya ingin mengkias apa menerapkan di sini contoh. Ya. Misalnya perselisihan sekarang barakallahu fikum antara Syekhona Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dengan Syekhona Asy-Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahum Allah taala. Naam. Perselisihan ini apakah perselisihan menentang nasun sharih Al-Quran atau Sunnah atau Ijma, ya, atau prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang disepakati atau dijelaskan oleh para ulama Sunnah. Ya, ternyata kita mendapati ini masalah ijtihadiyah. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi menghukumi sebagian murid-murid beliau yang dinilai oleh beliau di lapangan dakwah setelah bermusyawarah, setelah menegakkan nasihat, ya, dinilai melakukan pelanggaran, ya, melanggar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, ya. Walhasil, barakallahu fikum, ijtihad beliau sehingga beliau memberi lakop kepada mereka dengan lakop Su'afiqah. Ya, Su'afiqah. Naam. Lalu setelah itu dilaporkan kepada Syekh Rabi hafidahullah ta'ala, orang-orang yang dihukumi ini tadi, ya, yang senantiasa keluar masuk di sisi Syekh Rabi, yang memberi berita-berita kepada Syekhona. Nah, sehingga Syekh Rabi tidak menerima, ya, dan memanggil Syekh Muhammad bin Hadi, kemudian bertemu dan beberapa kali terus Syekh membawakan bukti-bukti dan Syekh Rabi menolaknya dan seterusnya, ya. Sebagian masyayikh terlibat yang menguatkan Syekh Muhammad bin Hadi banyak kutur. Begitu pula, ya, orang-orang yang mengangkat masalah ini kepada Syekh Rabi juga, ya, banyak. Nah, ya, yang menguatkan Syekh Muhammad bin Hadi kutur, ya, dan tidak mentahdir beliau, bahkan menguatkannya. Yang tidak mentahdir, tapi saya tidak tahu menguatkan atau tidak, yang jelas tetap ditazkiyah. Dan ketika beliau ditanya, yakni Syekh Saleh Fauzan, apakah boleh mengambil ilmu kepada Syekh Muhammad bin Hadi setelah ditahdir oleh Syekh Rabi, beliau mengatakan boleh mengambil ilmu. Dan Syekh Saleh Fauzan sudah tahu permasalahan ini, ya, dengan pasti. Berarti Syekh Saleh Fauzan, ya, tidak menerima, tidak menjalankan tahdir Syekhona Syekh Rabi. Dan itu sebagai ijtihad beliau. Kenapa? Karena Syekh Rabi mentahdir, melarang mengambil ilmu darinya, sementara Syekh Saleh Fauzan menyuruh, mengikrarkan. Yang menguatkan beliau, Syekh Hasan Al-Banna, yang telah meninggal rahimahullah ta'ala. Ya, waktu itu beliau masih hidup di masa fitnah itu. Ya, dan terjadi diskusi. Ya, saya mendengarkan diskusi-diskusi tersebut melalui asyiritoh, kaset-kaset. Ya, bersama Syekh Abu Abdillah Ala Al-Misri. Barakallahu fikum. Ya, tanya jawab terkait dengan masalah itu. Yang awalnya demikian, kemudian akhir berubah beliau dan membela Syekh Muhammad bin Hadi dan menyepakati Syekh Muhammad dalam hukum beliau As-Sa'afiqah. Syekh Muhammad Hasan Al-Banna. Yang sesepuh juga beliau, sudah tua. Ya. Yang menguatkan beliau selain Syekh Abu Abdillah Ala Al-Misri, Syekh Ahmad Bazmul. Ya, saudara Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Hafidahumullah ta'ala. Syekh Adil Mansur. Hafidahullah ta'ala. Syekh Abu Abdul Majid Jum'ah. Syekh Lazhar Sanaiqara, Jazair. Syekh Muhammad Ali Farkus. Barakallahu fikum. Syekh Abdul Rahman Khalid Al-Misri. Juga beliau adalah yang akuya. Naam, yang termasuk ulama yang disenyorkan. Ya. Barakallahu fikum. Dan beliau, Masya Allah, membantah Syekhona Syekh Rabi dalam kaset yang terekam. Ya. Ketika beliau menilai salah satu dari ucapan Syekhona itu terjatuh dalam ucapan yang mengarah kepada khawarij. Beliau dengan tegas dan tidak berbasa-basi. Tapi sebelum itu beliau memuliakan Syekhona. Memuji beliau. Sebagai ahlul ilm. Sebagai walid. Orang tua kita. Alim ulama. Dipuji. Lalu kemudian setelah itu disebutkan kesalahannya. Yang ini adalah manhaj ahlus sunnah. Manhaj para imam. Manhaj para sahabah. Salah satunya apa yang saya sebutkan tadi dari antum. Ibnu Abbas. Ya. Sikap Imam Ibn Abi Dhi'ib dan yang lainnya dan kusur. Sangat banyak riwayat-riwayat seperti ini. Ingkarus salaf ba'duhum ala ba'd. Pengingkaran para salaf sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Hatta fi masail al-fiqhiyah al-ijtihadiyah. Sampai dalam masalah fikih ijtihadiyah. Ya. Maka Asy-Syaikh Abdurrahman, Masya Allah. Ya, dengan akhlaknya yang mulia. Ya, beliau membantah dan tidak mudahan. Seorang imam pun yang jatuh ke dalam kesalahan, dijelaskan. Dan ini ma'ruf di kalangan ahlus sunnah. Ya. Asy-Syaikh Yahya Adz-Dzuhli mentahdir Imam Al-Bukhari, ketika dihukumi oleh para ulama salah, maka kita berani mengatakan beliau salah. Mentahdir Imam Bukhari dan mengatakan Imam Bukhari mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Perselisihan di kalangan ulama ahlus sunnah itu perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Namun bagaimana sikap kita, ahlus sunnah, yang di bawah? Jangan mencela para imam-imam tersebut. Nah, ya, kita puji semuanya. Dan itu dengan ijtihad. Dengan ijtihad. Barakallahu fikum. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun sikap ekstrim di Indonesia, ya, pengikut-pengikut para sahabiko ini yang dihukumi oleh Syekh Muhammad bin Hadi, Hafidahullah, itu ekstrim terhadap Syekh Muhammad bin Hadi, ya, tidak ada kedudukan, ya, dihinakan. Dan ini masuk dalam sikap haddadiyah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Berlebihan. Ya, Syekh Muhammad dihinakan, direndahkan oleh mereka. Ya, barakallahu fikum. Bahkan, ya, Luqman bin Abdul memiliki 12 kaset. Ya, terkait dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, ya, kemudian setelah itu orang-orang di bawah, pengikut-pengikutnya yang muta'assibun, ya, mereka ta'assub. Nah, bersikap dengan sikap yang gulu, melampaui batas, zalim, al-baghi, dan itu kami rasakan di Kendari. Saya pribadi dan teman-teman, ya, menyaksikan, melihat, bahkan merasakan dari sikap-sikap gulu mereka. Berlebihan melampaui batas. Barakallahu fikum. Ya. Ini semua tidak diketahui oleh masyayikh. Tidak diketahui oleh Syekh Rabi. Tidak diketahui oleh Syekh, bahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Yang sampai saat ini membela Luqman bin Abdul. Syekh Abdullah Bukhari tidak tahu sepak terjangnya Luqman bin Abdul di Indonesia. Kami yang merasakannya. Hanya kami tidak. Karena sudah dianggap menyeberang. Ya, membela Syekh Muhammad dalam hal ini. Ini harga mati. Tidak boleh ijtihad dalam masalah ini. Harus, wajib. menghinakan Syekh Muhammad bin Hadi. Naudzubillah. Nah. Akhirnya. Mereka menyayangkan. Sebagian mereka. Ya. Tidak bisa menjelaskan langsung ke Syekh Abdullah Al-Bukhari terkait dengan Luqman bin Abdul. Ustaz-ustaz yang bersentuhan langsung yang diperlakukan oleh Luqman bin Abdul. Dan itu politik, ya, internasional yang ada padanya. Nah, karena konsekuensinya dia sudah paham. Ya. Ustaz-ustaz ini yang ditarget kemudian nanti dijauhi oleh ikhwah pasti akan menyeberang. Nah, seperti itu bahasa mereka. Ya. Nah, saya berapa kali mereka datang daurah, saya undang. Ustadz-ustadznya itu saya mau ketemu, saya mau diskusi. Saya bukan mau pamer-pameran, ya, atau menang-menangan. Bukan. Saya mau cari kebenaran. Saya mau bertanya. Ya, dan itu sebagian mereka saya sudah diskusi dan tidak ada hujjah sama sekali. Ya, Tidak ada hujjah sama sekali. Nasallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, tolong jelaskan kepada saya. Penyimpangan-penyimpangan Askari. Ya. Ustadzuna Ustadz Askari. Lalu kemudian wajib kita mentahdirnya dan menjauhinya. Satu saja penyimpangannya. Lebih dari itu kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Tolong sebutkan. Oh, Syekh Robi mentahdir. Jangan bicara Syekh. Antum. Di alam kubur antum ditanya oleh Allah. Kalau antum mengatakan ma'adri. Samitu fulanan yakulu kada wa kada fakultuhu. Fayud drobu bibir zabatin min hadith. Di alam kubur antum ditanya, kenapa anda berkata begini? Oh, saya mendengar fulan mengatakan, saya juga mengatakannya. Tapi saya tidak tahu pada lini. Hah? Dipukul dengan palu-palu besi. Naam. Anda yang bersikap. Ya. Anda harus mengetahui apa ya, hujah, dalil. Ya. Dari dua pihak ini. Karena yang berselisih adalah ahlus sunnah sama-sama. Berbeda kalau satu ahlul bidah atau ahlus syubhat. Naam. Ini bentuknya beda. Ya. Ketika kita berjalan bersama ahlus sunnah. Dan selama ini naam. Ya, ustaz-ustaz di Indonesia memuliakan dan mengagumkan Syekhana Syekh Muhammad bin Hadi. Ya, ustaz Usama Mahri itu dekat dan yang membacakan di majelis-majelis taklim kitabnya Syekh Muhammad bin Hadi adalah Ustaz Usama. Waktu itu saya belum masuk di Madinah. Ya, belum lulus. Sangat dekat Komar Suaidi dan ustaz-ustaz yang lain. Ya. Dan itu terbukti di daurah-daurah mereka sebagian. Afifuddin dan yang lainnya. Mereka memuji Syekh Muhammad bin Hadi. Yang menunjukkan dia ahlus sunnah wal jamaah. Bersama kita. Yang membimbing kita. Daurah. Ya, daurah nasional di Indonesia yang sekian kali. Lebih dari 10 kali. Ya, yang diadakan sebelum mereka pecah. Itu telpon kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Teleponan. Kita semua hadir. Para asatidah. Itu menunjukkan kita mengagungkan, memuliakan beliau. Dan mengakui beliau sebagai ahli ilm, ulama. Ya. Alaman hajis sahih. Wassalim. Nah, ketika mereka berselisih. Syekhana Syekh Rabi dan Syekhana Syekh Muhammad bin Hadi. Berselisih. Ulama ahlus sunnah. Kedua-duanya. Apa sikap ahlus sunnah? Hah? Apa kata asub? Mencukupkan satu dan yang lainnya sudah tidak boleh didengarkan sama sekali hujahnya. Tidak boleh seorang ustaz ya, berijtihad untuk meneliti masing-masing dalil, membaca. Tidak boleh. Ya, harus ikut yang satu ini. Dan itu sebagian mereka ucapkan menjadi sebuah kaidah yang kalau ini diyakini na'udzubillah. Kaidah ya, kufur. Nah, karena dia memastikan bahwa kalau Syekhona Syekh Robi yang berbicara pasti benar. Kalau Syekhona Syekh yang mentahdir pasti. Barakallahu fikum, ini problem. Ya, sementara pada Imam Ahlus Sunnah yang terdahulu kita tidak mengatakan demikian. Bahwa tahdir Syekh Yahya Dzuhli pasti benar, tidak justru keliru. Tahdir Imam Ibnu Abi Dzi'ib, keliru. Tahdir Imam Laits Al-Misri terhadap Imam Syafi'i, keliru. Ya. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Ya. Maka itu perselisihan ijtihadiyah. Ya. Kita bedakan. Antara sesama ahlus sunnah dengan antara ahlus sunnah dengan ahlu bidah atau ahlu syubhat. Barakallahu fikum. Bagaimana cara bersikap dengan orang yang tidak dikenal dan tak paham tentang latar belakang manhajnya? Apakah asal hukum asal seorang muslim itu ahlus sunnah atau bukan? Naam. Asalnya seseorang adalah muslim. Ya. Tetapi apakah asalnya muslim itu sunni atau bukan? Maka jawabannya bukan. Dia jahalah, majhul. Innahu kana dzaluman jahula. Ya, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia itu dicipta zalim dan jahil. ya, jahil majhul, tidak dikenal. Nah, maka beda ya, asalnya dia muslim, tapi asalnya muslim adalah jahalah, majhul. Sampai kita mengenal dia, apakah dia muslim yang ahlus sunnah, di atas usul-usul sunnah, atau muslim yang mubtadi', ya, di atas bidah-bidah. Barakallahu fikum. Dan ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, terkait dengan ayat itu tadi. Sehingga al-asal pada muslim itu adalah al-jahalah. Ya, al-jahalah. Nah, sehingga ketika kita bertemu seorang muslim, kita tidak kenal. Dia muslim. Ya, perlakukan sebagai muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Muslim itu bersaudara. Beri salam, tersenyum. Ya. Jangan, yang penting antum tidak kenal. Antum cemberut. Berpaling. Yang antum mau salam dan tersenyum, hanya yang antum kenal saja. Itu salah, barakallahu fikum. Salah. Ya. Bersikap kepada muslim seluruhnya asalnya, yang antum tidak kenal, berarti dia disikapi seorang muslim. Ditebarkan salam, senyum. Sampai anda tahu bahwa dia ternyata alul bid'ah. Barulah anda setelah itu berpaling. Ya. Itu asalnya, barakallahu fikum. Satu kasus, Ustaz, di suatu daerah ada salafi sendiri dan mayoritas adalah alul bid'ah. Maka apakah konsep tentang tahdir dan hajar itu tetap berlakukan? Bahkan keluarganya juga adalah alul bid'ah. Jazakumullah khairan. Nah, jazakumullah khairan, ini pertanyaan yang ya penting juga. Ya, pertanyaan yang baik. Nah, apa yang saya terangkan tadi, yang kita terangkan dari awal sampai akhir terkait dengan ya sikap dan manhaj ahlus sunnah dalam menghadapi orang-orang yang menyelisihi mereka, itu semua baik kepada kafirin atau kepada ahlul bidah atau kepada ahlul ma'asi, ya, atau kepada orang-orang yang baik, yang soleh, ahlul ilm yang jatuh dalam kesalahan, ya, semua itu di atas kaidah maslaha, ya, wal mafsadah. Pertimbangan antara maslahat dan mafsadah. Kalau melakukan sesuatu, sikap mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, jangan lakukan. Diam. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, beliau menjelaskan bahwa kalau seimbang, seimbang antara maslahat dan mafsadatnya, maka tinggalkan, diam. Belum bisa anda beramal, berbuat. Sampai anda memastikannya bahwa maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ya dalam kitab beliau Al-Amru Bil Ma'ruf Wa Nahyu Anil Munkar. Nah, jadi ini harus ya. Kalau ada orang sendirian di negeri situ semua alul bidah, dia bersikap, mentahdir, habis dia, dia tidak punya kekuatan. Mafsadatnya lebih besar, maka dia diam. Jangan mentahdir. Ya. Jangan. Kenapa? Mafsadatnya lebih besar. Sebenarnya kaidah sederhana ya. Kalau kita paham, insya Allah ta'ala dan menerapkannya, itu sebenarnya sederhana. Tapi di sini butuh kejernihan, keikhlasan, kejernihan hati. Ya. Betul-betul alat takwa, di atas takwa Allah, dia menimbang bahwa kalau saya lakukan ini, betul-betul mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Ataukah maslahatnya lebih rajih, lebih besar daripada mafsadatnya. Itu dengan ketakwaan, bukan dengan hawa nafsu. Ya. Dengan takwa kepada Allah, dengan menimbang, dengan doa. Ya. Barakallahu fikum. Maka seandainya dia lakukan setelah timbangan takwa, timbangan ilmu, ya, lalu kemudian misalnya dia jatuh dalam kesalahan, semoga Allah mengampuninya. Ya, itu ijtihadnya. Barakallahu fikum. Ya, seperti yang dilakukan sebagian sahabat. Ya, seperti sahabat Al-Husain radhiyallahu ta'ala. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Ustaz, ana mau tanya. Amin. Allah yahfaduna wa iyyakum. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Bagaimana sikap kami para tulab terhadap apa ini? Terhadap selain dari matanya agak kabur. Nah, tulisannya juga agak sulit dibaca. Terhadap mad'u, na'am. Bagaimana sikap kami para tulab terhadap mad'u asatidah roja? Se'afiko, RII, MLM, di dalam bermuamalah, apakah ada batas tahapan untuk menasihati mereka, ataukah terus-menerus dinasihati sampai mereka meninggalkan dakwah asatidah tersebut? Nah, pelan-pelan, barakallahu fikum. Dilihat orangnya, tingkatannya, levelnya. Ya. Kalau dia baru ada tanda-tanda kebaikan padanya, ya, terus adakan pendekatan. Jangan antum melarikan dia. Nah, dikendari alhamdulillah, banyak yang seperti itu. Ya, dia taklim di sana, taklim juga sama saya. Taklim di MLM, taklim sama kami juga. Ya, banyak. Nah, tapi alhamdulillah, ya, saya melihat situasi dan kondisi mereka. Ya, mereka orang yang baru, ada semangatnya terhadap sunnah, namun salah jalan. Ya, salah tempat. Nah, perlahan-lahan, ya, kita sampaikan. Minimal dia mau ikut di taklim, alhamdulillah, di taklim itu kita sampaikan kaidah-kaidah. Dia bisa dengarkan. Setelah dia pulang, dia timbang-timbang. Ya. Terus seperti itu, sampai ditambah lagi ketika dia sudah mulai mendekat, akrab, jangan disikapi langsung. Ketika dia sudah akrab, itu lebih leluasa lagi kita menyampaikan. Barakallahu fikum. Ya, pelhasil, ini kembali kepada yang berdakwah dan kepada keadaan yang didakwahi. Nah, pertama dia harus di atas ilmu yang berdakwah. Ya, dengan akhlak-akhlak, perangai-perangai yang sesuai, ya, untuk para da'i dari sifat-sifat yang telah saya sebutkan. Sifat as-sabr, al-hilm, ta'anni, ya, sifat ar-rifq wal-lin, dan seterusnya dari menghadapi orang-orang yang kita dakwahi, ya, yang levelnya masih terhitung mubtadi'in, masih baru, atau orang yang punya semangat, ya. Pada asalnya dia punya semangat terhadap sunnah. Naam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang seseorang yang berkata sama-sama kita belajar. Jadi jangan merasa si paling tahu. Ini biasanya orang yang berkelit ya. Yang tidak mau dinasihati. Ya omongannya seperti itu. Kita sama-sama belajar. Ya. Jangan sok tahu. Bukan itu yang penting. Yang menjadi permasalahan adalah permasalahan nasihatnya. Apakah nasihat itu di atas dalil? Ya, mengingatkannya di atas dalil atau sunnah? Ya, di atas dalil Al-Quran dan sunnah atau nasihat para salaf? Maka kita terima. Ya, apakah dia lebih pintar dari kita atau tidak? Ya, jadi bukan masalah yang lebih pintar. Yang pintar, ya, itu nomor terakhir. Ya, nomor dua. Yang pertama adalah kebenaran yang kita junjung tinggi. Dari siapapun. Ya, jika itu benar, di atas dalil kita terima. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau seseorang yang menolak kebenaran karena dia menganggap levelnya lebih tinggi dari yang menyampaikannya, itu sombong namanya. Ya, sombong. Raddul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Tidak boleh. Ya. Jangan lihat dia levelnya. Kepintaran, kecerdasannya. Lihat apa yang dia sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Suatu kelompok mengatasnamakan ahlu sunnah, lalu berdakwah dengan ruqyah, melalui rukia-rukia syirik, rukia-rukia klinik, ya, membuka klinik-klinik rukia dan semisalnya. Apakah ini sesuai dengan manhaj salafus salih, apa ahlu sunnah? Nah, jawabannya barakallahu fikum, ya, saya lupa saya baca di mana, ditanyakan kepada salah seorang syekh kita, ya, saya lupa siapa, apakah Syekh Rabi atau yang lainnya, itu tidak membolehkannya. Ya, itu ada insyaallah, saya sangat ingat itu, pernah saya baca fatwa syekh tersebut, saya lupa Syekh Rabi atau yang lainnya, tidak membolehkan, tidak ada sunnahnya para salaf, para sahabat membuat klinik-klinik rukyah. Dan itu mungkin untuk dilakukan, ya, di zaman tersebut, tapi tidak ada, ya, asar riwayat yang menjelaskannya. Nah, ya, barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya tanpa sengaja, tanpa membuka khusus, ya, kemudian orang datang, misalnya di pondok kita datang orang minta rukyah, minta tolong, itu masuk dalam bab ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, kalau kita melayaninya, merukyahnya, berarti kita berbuat baik. Lalu datang yang lain dan seterusnya, kita rukyah berbuat baik. Itulah bahas. Karena bukan kita yang buka, mereka yang datang. Ya, melayani tamu yang datang, melayani orang yang membutuhkan uluran tangan bantuan, kita bantu. Namun terkadang kita timbang, kalau dia nanti memalingkan kita dari sibuk dengan ilmu, lalu mengganggu proses belajar mengajar di pondok tersebut, karena rukyah itu ribut, dan menghabiskan waktu untuk mengatasi orang yang dirukyah itu tadi, ya, bisa-bisa memalingkan, ya, dari proses belajar mengajar di pondok, maka jangan membuka peluang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Walhasil asalnya membuka klinik-klinik rukyah ini tidak ada sunnahnya. Ya. Nah, dan dikhawatirkan ini tujuannya adalah mengumpulkan harta. Ya, tujuan duniawiyah, naudzubillah. Nah, membaca ayat-ayat Allah dengan tujuan apa? Dunia. Ini berbahaya. Ya. Ancaman dalam hadis neraka Allah Jalla wa Ala. Ya. Kalau dia termasuk yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena rukyah dengan membaca ayat-ayat Allah, lalu diberi uang, ada target, ada apa? Ada tarifnya, ya. Allahul musta'an. Bagaimana cara membedakan antara dai sunnah dan bid'ah? Nah, ini pembahasannya, ya, butuh pembahasan khusus, barakallahu fikum. Nah, walhasil kita hafalkan ciri-ciri ahlu sunnah. Ya, antum baca kitab Manhajus Salafi, ya, dalam ciri-ciri ahlu sunnah dan alamat-alamatnya sunnah oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafidahullah, dan juga, ya, simat ahli sunnah, ciri-ciri ahlu sunnah yang berlawanan dengan ahlul bid'ah, kitab Dirasat fil Manhaj oleh Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaidi hafidahumullah taala. Nah, masyaallah, ya, di situ dijelaskan sifat-sifat ahlus sunnah, ciri-ciri ahlus sunnah dan lawannya ahlul bid'ah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan persatuan jamaah di atas Al-Quran dan sunnah. Ya. Berpegang teguh dengan para salafus soleh. Ya. Bukan menafsirkan sendiri, meroyu sendiri, tapi selalu merujuk kepada salaf. Ya. Nah, bagaimana kalau kita di tengah-tengah manusia yang mayoritasnya adalah pengikut bid'ah, bagaimana cara kita berdakwah sementara gangguannya kadang-kadang bermudarat bagi kita dan dakwah? Ya, ini harus ditimbang dengan maslahat mafsadatnya. Ya, kalau yang dihadapi, ya, orang yang berbahaya, yang bermain fisik kadang, ya, yang keras, yang bisa berbahaya, apalagi jumlahnya banyak, mereka punya kekuatan seperti yang terjadi, bisa membakar pondok, bisa membakar ya, yang lain-lainnya, karena jamaah besar demo melakukan ya pengerusakan, maka ini madorotnya besar berarti. Untuk sementara diam, ya jangan mentahdir atau menghajar mereka, ya mengatur siasat. Karena selalu pertimbangannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, maslahat dan mafsadat ditimbang. Ya, kalau masih seimbang, diam. Ya, sampai maslahatnya lebih rajih, lebih kuat daripada madaratnya, mafsadatnya. Apakah orang awam yang amal-amalnya baik, namun juga masih terdapat amalnya tidak mencocoki sunnah? Apakah yang demikian orang tersebut termasuk firqah ahlu sunnah? Atau bila seseorang yang banyak maksiatnya, namun masih memiliki tauhid, apakah ia termasuk di luar? Ia termasuk di luar golongan yang selamat. Barakallahu fikum. Perbuatan dosa sekali lagi tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, perbuatan dosa-dosa yang diharamkan tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian al-asal dari muslim itu jahalah, sampai kita mengenal dia bahwa dia adalah ahlu sunnah di atas usul-usulnya, baru kita katakan dia sunni salafi. Jadi bukan asalnya muslim itu sunni salafi, tapi asalnya muslim adalah apa? Al-jahalah. Ya, al-jahalah. Itu asalnya, barakallahu fikum. Ya. Orang awam yang memiliki kebaikan, yang mencocoki sunnah, ya alhamdulillah. Ya. Apakah dia digolongkan ahlu sunnah atau bukan? Kita katakan dia muslim. Ya. Untuk mengatakan ahlu sunnah, kembali lagi kepada tadi. Jika dia ya mengikuti ta'lim-ta'lim, alhamdulillah dia mengenal ya usul-usul sunnah, ya lalu dia amalkan, maka dia ahlu sunnah. Setelah itu dia ahlu sunnah. Bagaimana hukum dilarang bercadar sama mertua? Allahul musta'an. Lihat masalahnya, kalau bisa dinasehati dengan baik ya tentang cadar, tapi kalau dia tidak memungkinkan menerima ketika dinasehatkan, maka jangan dinasehatkan. Ya, ditunda dulu, nanti lihat momen, ya. Ada yang lebih penting dari itu, jelaskan akidah, tauhid, ya, jelaskan tentang syirik, barakallahu fikum. Terkait dengan menutup wajah, cadar, itu bisa diakali, ya. Bisa disiasati di hadapan dia, di hadapan orang tua atau mertua, ya. Apakah ada dalil yang melarang memasangkan hiasan pada tembok-tembok seperti kain-kain ditempelkan ke dinding ataupun yang semisalnya? Tidak ada larangan, barakallahu fikum. Yang dilarang kalau ada gambarnya bernyawa, zatul arwah, ya, maka itu dilarang. Dan Rasulullah SAW ya menegur Aisyah radhiyallahu taala anha, di tirai yang ada gambarnya, ya, maka Rasulullah SAW marah dan tidak mau masuk sampai gambar itu dilenyapkan atau dihilangkan. Apakah sudah mau jam 6, kurang 10 menit. Sisa ini. Barakallahu fikum, berdakwah itu wajib. Walaupun yang berdakwah itu jatuh dalam dosa dan maksiat. Jadi dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak menghalangi dia untuk wajibnya berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Hanya saja dia terkena ancaman di dalam Al-Qur'an. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi ayat yang seperti ini juga ayat yang lain, atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum, itu tidak menjadi penghalang wajibnya orang tersebut berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Syekhul Islam juga menjelaskan dalam kitab yang telah saya isyaratkan tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau dia tinggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan itu, maka dia jatuh dalam dua dosa. Dosa maksiat yang dia lakukan pada dirinya dan dosa meninggalkan amar ma'ruf. Paham tuh? Sehingga tidak menghalangi. Jangan dia jatuhkan dirinya dalam dua hal. Ya, double. Tetap wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat. Ya. Dan setelah itu dia muhasabah. Ya, dan menghadirkan ayat-ayat ini tadi bahwa orang yang mengucapkan sesuatu, memberitahu orang dan dia tidak mengamalkannya atau melanggarnya, kabura maktan, kebencian besar di sisi Allah. Apakah engkau memerintahkan pada yang baik lalu engkau melupakan diri-dirimu sendiri? Nah, ya, hadirkan itu supaya dia punya semangat, motivasi untuk meninggalkan maksiat itu. Sehingga dia sempurna dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Demikian. Ya, tiga hari tentang hadis yang saya sampaikan tadi. Ya. Itu tiga hari. Enam, apa pertanyaannya tadi ini? Iya, maksudnya ada niat ya, saling mendiamkan satu dengan yang lain, ada niat tentunya. Kalau bahasa kita baku bombe, ya, saling bombe membombe. Karena ada masalah, itu dalam perkara dunia maksimal tiga hari. Ya, tidak boleh lebih. Nah, adapun orang yang tidak ada niat, tidak ada masalah, lalu dia tidak bertemu tiga hari, ya, subhanallah, tidak mungkin itu dimasukkan ke dalamnya, ya. Nah, ya, ini sudah saya menyikapi tahdir Syekh Rabi terhadap Syekh Muhammad bin Hadi. Insyaallah sudah kita jelaskan tadi. Jadi kita memuliakan Syekh Rabi, ya, jangan sampai mereka itu mengesankan bahwa kita telah memusuhi Syekh Rabi. La abadan. Masyayikh yang membela Syekh Muhammad bin Hadi memuliakan dan menghormati Syekhana Syekh Rabi. Ya, sikap mereka tidak berubah terhadap Syekh Rabi. Imam, alim, ulama, abid. Ya, dengan pujian-pujian kepada beliau. Namun dalam hal ini, ya, bukan hal yang wajib untuk kita harus mengikuti beliau, tapi kita melihat dengan adillah, ya, dengan dalil-dalil. Nah, iya, bagaimana menyikapi saudara kita yang jatuh dalam tasyabbuh bil kufar, ya, seperti ulang tahun dan sebagainya. Barakallahu fikum, ini nah, tidak pantas, ya. Seorang sunni salafi, ya, melakukan bentuk-bentuk tasyabbuh, ya. Ulang tahun itu para ulama ahlu sunnah telah berfatwa, ya, lajna daimah Syekh bin Baz, tidak ada ulang tahun itu, ya, itu kebiasaannya kufar, ya. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan ulang tahun, ya, ulang tahun hari, merayakan hari lahir. Nah, itu kan ulang tahun yang dilakukan bid'ah, ya. Itu ulang tahun namanya. Ulang tahun kepada Rasulullah. Apa namanya? Maulid. Itu ulang tahun. Merayakan maulid Rasulullah. Hari kelahirannya Rasulullah. Bagaimana fatwanya ulama? Semua kullu ulama al-sunnah fi hadal asr. Ya. Memfatwakan itu bid'ah. Tidak boleh hadir. Ya. Tidak boleh duduk di majelis acara itu. Apalagi penceramahnya diundang, ya, seorang dai rojak datang menghadiri maulid atau Isra Miraj dengan alasan mendakwai. Subhanallah. Ini fitnah, ya. Nah, ini manhaj mumayyah. Barakallahu fikum. walaupun bermain-main. Ya, kadang-kadang sebagian anak-anak kita mungkin bermain. Ya, abi ummi saya mau ulang tahun. Oh iya nak, nanti saya kasih hadiah. Ya, apakah itu masuk? Masuk. Barakallahu fikum. Tidak boleh bermain-main dengan sunnah atau bid'ah. Ya, dengan bid'ah bukan hal yang kecil. Walaupun bid'ah sekecil apapun, pada asalnya dia lebih berbahaya daripada dosa maksiat. Ya. Bagaimana jika seorang berat meninggalkan dai yang lembek dengan alasan karena dia mengenal hidayah dari dai tersebut? Ini subhanallah, tidak pantas sikap seperti ini. Ya. Kalau sikap seperti ini harus diwujudkan, yang pertama mewujudkannya adalah siapa? Nabi Musa kepada Firaun, ya, yang membesarkan siapa? Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, jadi apa? Itu manhaj mudahanah namanya. Ya, walaupun dia berjasa, ya, dengan kita, tetapi ketika terkait dengan masalah diniyah, agama, manhajiyah, maka kita beri nasihat. Ya, kita nasihatkan padanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata minallah, dan yang salah adalah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ucapkan sekali lagi, jazakumullahu khair atas ikramikum antum, ihtiramnya antum kepada kami, pada saya khususnya. Naam, saya ucapkan semoga Allah Ta'ala memberi balasan yang setimpal kepada antum sekalian, para ikhwan salafiyin di kota Palu ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita di atas manhaj yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita di atasnya hingga akhir hayat kita, hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersemangat dan istiqomah, bahu membahu ta'awun di atas manhaj dakwah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.